Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar 91,8 FM dan pendengar setia streaming di aplikasi Radio Islam Indonesia. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan bekerja sama dengan Radio Al-Ibanah Palembang ya, untuk mengadakan sebuah kajian online yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewed Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan karakter Ahlus Sunnah bagian yang kedua ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa melayangkan pertanyaan ya, aksan atau diutamakan tentunya yang berkaitan dengan tema kita malam ini, yaitu karakter Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Bisa Anda kirimkan di 0853-1622-2226. Sekali lagi 0853-1622-2226. Barakallahu fikum. Dan untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewed Hafizullah Ta'ala telah hadir di studio ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan. Waiyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصnya إخوان kita di Palembang melalui Radio Al-Ibana yang bekerjasama dengan kita Radio Indosiar walhamdulillah rabbil alamin. Kita akan lanjutkan kajian yang berjudul karakter Ahlus Sunnah yang sudah pernah kita bahas. Di antaranya karakter Ahlus Sunnah yang pertama adalah mereka sangat kokoh berpegang dengan kitab Sunnah. Dan mereka berupaya memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Juga mereka adalah orang-orang yang sangat mengutamakan dakwah Tauhid. Juga sudah kita bahas bahwasanya Ahlus Sunnah tidak akan berani menentang dalil dengan akalnya. Ini juga karakter mereka Ahlus Sunnah. Tidak akan berani mereka menentang hujjah, menentang ayat dan hadis dengan pikiran dan perasaannya. Mereka akan tunduk dengan kalimat sami'na wa ata'na. Juga termasuk sudah kita bahas dan masih kita bahas, yaitu ihtimam bi jama'atil muslimin, bahwa mereka Ahlus Sunnah selalu mementingkan jama'ah kaum muslimin. Mereka tidak akan memilih perpecahan daripada al-jama'ah, karena mereka tahu bahwa al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab, bahwa al-jama'ah, kebersamaan dalam satu jama'ah kaum muslimin adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah bahas sedikit masalah al-jama'ah dengan sekian banyak hadis-hadis yang kita bacakan, yang kita ambil, yang menyuruh kita untuk tetap bersama jama'ah. Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kata Nabi SAW, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Karena sesungguhnya syaitan akan bersama orang yang sendirian. Dan dia, yakni syaitan, kepada orang yang berdua lebih jauh. Ikhwan Ibn A'azakumullah, hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibn Abi Asim dan Imam Hakim dan lainnya rahimahumullahu ajma'in. Masih ada lagi hadis-hadis yang lain yang sudah kita singgung pada kajian yang lalu, mudah-mudahan masih ingat. Maka hari ini atau malam hari ini, kita akan bahas rinciannya. Rincian dari kebersamaan bersama kaum muslimin. Yang artinya kita bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang memecah belah atau yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya kepada mereka keterangan yang jelas. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya bagi mereka azab yang besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu orang-orang الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, yang memecah belah agama mereka sendiri. وَكَنُوا شِيَعًا, menjadi bersyiah-syiah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Ini semua ayat-ayat ini dan hadis tadi menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan jangan memisahkan diri dari mereka. Hendaklah kita sabar di dalam jamaah dan jangan kita memisahkan diri dari al-jamaah. Sedangkan al-jamaah, sudah kita bahas dan sudah kita singgung bahwa al-jamaah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah jamaatul haq, yaitu kebenaran dan orang-orangnya. Maka hendaklah kita bersama kebenaran dan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Maka kalau engkau berpegang dengan kebenaran, maka engkau adalah al-jama'ah wa in kunta wahdak. Kalau engkau berpegang dengan kebenaran, maka engkaulah al-jama'ah walaupun engkau sendirian. Ini makna pertama dari al-jama'ah. Yani hendaklah engkau tetap bersama jamaah, yani bersama orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa orang yang berpegang dengan kebenaran dikatakan al-jamaah walaupun sendirian? Sedangkan makna jamaah adalah banyak, bukan sendiri. Maka kita jawab, karena engkau walaupun sendirian di masa itu, tetapi apa yang kau pegang adalah yang dipegang oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam, imam ahlu sunnah, dan seluruh ahlu sunnah, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang masa. Artinya kau tidak sendirian. Mungkin engkau sendirian di tempat tersebut, di desa tersebut, di kota tersebut, atau di masa-masa tertentu engkau sendirian berpegang dengan kebenaran. Tetapi kalau engkau di atas al-haq, berarti engkau bersama seluruh kaum muslimin yang berada di atas kebenaran sepanjang masa. Dan itu jamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang mengisyaratkan keselamatan, bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan. Ditanya siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menjawab al-jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Jadi gambarkan satu golongan, satu jamaah yang Rasulullah sallam ada di situ. Para sahabat ada di situ. Para pengikut sahabat ada di situ. Para imam-imam Ahlussunnah ada di sana. maka hendaklah kita bergabung dengan mereka dengan cara berpegang dengan apa yang mereka pegang. Berakidah, berkeyakinan dengan apa yang mereka yakini. Menerapkan, mengamalkan amal ibadah seperti apa yang mereka terapkan. Maka kita tergabung bersama mereka dalam satu jamaah. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka pada malam hari ini kita akan bahas sisi kedua, yaitu al-jamaah bermakna kumpulan kaum muslimin dan penguasanya. Yang dikumpulan kaum muslimin dan penguasanya ini juga merupakan makna al-jamaah. Sebagaimana juga kita singgung dari riwayat-riwayat asar, bahkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan tentang al-jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum. Maka itulah hablullahil matin. Itulah tali Allah yang sangat kokoh. Maka kalau begitu, barakallahu fikum, rinciannya, kalau kita betul-betul berpegang dengan prinsip ini, dan berkarakter dengan karakter ahlus sunnah yang mementingkan jamaah, maka hendaklah kita tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya, dan jangan memisahkan diri dari mereka. Apa maknanya? Maknanya kita tetap taat pada mereka, pada penguasa tersebut, fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Mereka mengatur sekian perkara baik. Masyarakat tanpa pemimpin kacau. Jadi masyarakat yang liar. Masyarakat tanpa penguasa chaos. Akan terjadi fitnah pertumpahan darah yang besar. Mengerikan sekali. Memang kadang-kadang kenikmatan berjamaah dengan satu penguasa itu tidak terasa dan terlupakan sampai ketika na'udzubillah kalau terjadi kekacauan dan tidak ada penguasa, baru kita akan ingat kenikmatan tersebut, betapa nikmatnya kemarin ketika ada penguasa. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Berarti termasuk menjaga al-jamaah dengan makna kedua ini adalah mentaati penguasa. Allah yang memerintahkan. Enggak usah malu, enggak usah gengsi. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kelompok manusia menganggap bahwa kalau taat pada penguasa itu kelemahan. Ah, kamu nurut aja, diatur begini, diatur begitu. Dan kalau bisa menentangnya, gagah, berani, hebat. Tidak demikian. Terbalik. Seorang yang memang rijal, orang yang memiliki rujulah, adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan Allah perintahkan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa kalian. Tentunya, fil ma'ruf, dalam kebaikan yang tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah, dan tidak bertentangan dengan ketaatan pada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri berkata, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Siapa yang mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Dan siapa yang menentang aku, maka dia menentang Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani." Dan siapa yang mentaati penguasa, berarti dia mentaati aku, kata Nabi. "Waman ya'sil amir faqad 'asani." Dan siapa yang menentang penguasa, berarti dia menentang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa innamal imamu junnah." Sesungguhnya imam itu seperti tameng. Jadi imam, penguasa, seperti junnah, seperti tameng, perlindungan. Enggak ada penguasa, datanglah segala macam fitnah-fitnah, berbagai macam pertumpahan darah, kekacauan-kekacauan, dan seterusnya. Maka ada penguasa, seakan-akan ada junnah. Ada tameng perlindungan, bi'idnillahi ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab tersahih dari kitab-kitab hadis, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan siapa yang mentaati penguasanya berarti dia mentaati aku. Sebaliknya siapa yang menentang penguasa, bermaksiat pada penguasa, berarti dia bermaksiat kepadaku. Sangat jelas sekali. Maka inilah ciri-ciri seorang ahlus sunnah, pasti dia akan sabar dan mentaati penguasanya. Termasuk karakter ahlus sunnah juga adalah mereka akan taat pada penguasanya. Fil ma'ruf, dalam segala perkara yang baik, dalam segala perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, bahkan kalaupun penguasanya mungkin memiliki sesuatu kekurangan-kekurangan, penguasanya nasallahu salamul afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi, memiliki kedoliman-kedoliman, maka kita benci dengan kedoliman yang mereka lakukan. Kita tidak suka dengan kejelekan yang mereka lakukan. Tetapi aturan yang baik tetap kita jalani. Perintah-perintah yang baik tetap kita taati. Tidak kita lepas tangan dari ketaatan. La tanzi'ya dan anittah. Jangan kita tarik, jangan kita lepas tangan kita dari ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk sabar menghadapi penguasa yang demikian. Sabar menghadapi penguasa yang demikian, barakallahu fikum, agar kita jangan ifrat, jangan tafrit. Apa jangan ifrat, jangan tafrit? Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan kita ekstrim mentaati penguasa sehingga ternyata ketika penguasanya zalim jahat, kita ikut zalim, ikut jahat bersama penguasa. Ini kebablasan. Jangan pula sebaliknya ekstrim dalam bentuk ketika penguasanya zalim, kemudian kita lepas dari ketaatan dan kita memerangi penguasa, menghalalkan darah mereka, kemudian kita melakukan segala macam teror-teror. Ini juga ekstrim yang lain. Maka jangan ifrat, jangan tafrit, jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Kita tetap taat fil ma'ruf. Adapun pada kejelekannya, pada kekurangannya, kalau kita bisa menasehati dengan baik, nasehatilah. Kalau kita mampu. Kalau tidak, doakanlah. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan penguasa kami, perbaikilah mereka, beri hidayah pada mereka, beri petunjuk pada mereka, jadikanlah mereka orang-orang yang soleh. Ya Allah, perbaikilah pemerintahan kami, ila akhir. Sehingga, kalau kita rincikan yang namanya kita menjaga jamaah kaum muslimin, pertama dengan ketaatan. Kedua, dengan kesabaran menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada penguasa. Artinya, kalau ada sesuatu yang tentunya manusia tidak ada yang sempurna, maka tentunya penguasa pun tidak ada penguasa yang sempurna. Apalagi di zaman sekarang, Rasulullah SAW, dari mana kita akan mendapatkan penguasa yang seperti Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab? Hampir-hampir tidak mungkin kita mendapatkan seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, sabarlah. Dengan apa yang ada yang Allah takdirkan yang memiliki sekian kekurangan-kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita dengan kalimat man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang melihat dari penguasanya, dari amirnya ada kekurangan atau sesuatu yang kau tidak suka, falyasbir, maka sabarlah. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi SAW dalam khutbah beliau, amma ba'd, innakum satarawna ba'di asaratan fasbiru hatta talaqawni. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya kalian nanti akan menyaksikan, akan mendapati penguasa-penguasa yang zalim, yang mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru, maka sabarlah. Hatta talaqawni, hingga kalian bertemu aku di telaga Haud. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah karakter ahlus sunnah, karakter seorang salafi, seorang pengikut salafus salih. mereka enggak akan kemudian memerangi penguasanya. Justru karakter mereka adalah taat kepada penguasanya, fil ma'ruf, dan yang kedua, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan mereka. Karena mereka berpegang dengan sunnah, yang namanya ahlu sunnah berpegang dengan sunnah. Yang namanya seorang salafi adalah mengikuti salafnya, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti mereka generasi pertama umat ini, yang mereka juga menegakkan ketaatan pada penguasanya, dan mereka sabari kekurangan-kekurangan penguasa. Sabar dalam artian tidak menghalalkan darah mereka. Sabar dalam artian tidak memberontak kepada mereka. Sabar dalam artian tidak kemudian mengadakan praktek-praktek teror. Sabar dalam artian kita tetap di atas sunnah. Tetap istiqamah di atas perintah Nabi untuk menjalankan sunnah. Sabar menghadapi penguasa, mentaati perkara baiknya. Mentaati perkara-perkara yang ma'rufnya. Barakallahu fikum. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nahana kubara'ana, telah melarang kami, pembesar-pembesar kami. Bukan pembesar dalam artian penguasa. Pembesar maksudnya para sahabat-sahabat kibar. Anas ibn Malik, di masa Rasulullah SAW, beliau adalah yang melayani beliau, membantu beliau. Umurnya baru 10 tahun ketika itu, ketika diantarkan oleh ibunya untuk membantu. Sehingga beliau meninggalnya di akhir-akhir sahabat. Bisa dikatakan akhir sahabat yang meninggal adalah Anas ibn Malik. Atau ada seorang lagi setelah itu. Maka beliau, Anas ibn Malik, menceritakan pada sahabat yang lain dengan kalimat kubara'una. Lihatlah sahabat-sahabat besar. Mereka semua merintahkan kami untuk jangan mencerca penguasa. Jangan memusuhi penguasa. Jangan membenci mereka, apalagi memerangi penguasa. Wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Hadis menyuruh untuk sabar, asar-asar sahabat menyuruh untuk sabar, maka apakah bisa dipercaya kalau ada seseorang mengaku salafi, mengaku ahli sunnah, kemudian dia memerangi penguasa atau mencerca penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa? Jangan percaya. Jelas itu bukan ahlus sunnah, bukan salafi, bukan pengikut para ulama, bukan pengikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan pengikut para imam-imam ahlus sunnah, bukan pengikut Imam Syafi'i, bukan pengikut para imam-imam ahlus sunnah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi pernah menggambarkan, yakunu umara'u talinu lahumul julud walatatma'innu ilayhimul qulub. Nanti akan ada penguasa-penguasa yang kulit kita mulus, tidak dicambuk, tidak dipukul. Walatatma'innu ilayhimul qulub, tapi hati tidak tenteram pada mereka. Thumma yakunu umara'u, kemudian datang penguasa. Tashma'izzu minhumul qulub, yang hati ini gemetar ketakutan. Bulu kuduk merinding karena kejamnya penguasa ini. Faqala rajulun, tiba-tiba datang seseorang, ya Rasulullah, bagaimana menghadapi penguasa yang seperti itu? Afalan nuqatiluhum, tidak kita lawan saja, kita tidak perangi saja? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus salah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwani fidina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karakter ahlus sunnah adalah sabar menghadapi penguasanya. sabar menghadapi kekurangan-kekurangan penguasanya. Bahkan ketika digambarkan oleh Nabi dengan gambaran yang seperti ini, tashma'izu minhumul qulub wa taksya'iru minhumul julud, hati gemetar, bulu kuduk merinding dengan kekejamannya. Tapi tetap Nabi menyatakan sabar selama mereka masih sholat. Artinya masih ada ciri-ciri keislaman. Masih ada tanda-tanda keislaman, maka jangan dihalalkan darahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Bahkan pernah Rasulullah SAW menyatakan akan muncul nanti penguasa yang qulubuhum qulubu syayatin ala jutmanil ins. Akan muncul penguasa yang hatinya hati-hati setan di tubuh manusia. Itu juga menakutkan. Para sahabat juga mengerikan atau takut mendengarnya. Dan berkata, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum bisayf? Tidak akan kita lawan dengan pedang-pedang kita saja? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ma'akum fiskumus salah. Selama mereka masih menegakkan salat. Aukamakallah s.a.w. sabarlah. Al-amru qarib. Urusannya sebentar lagi. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa rinciannya tadi? Yang namanya kita menjaga jamaah adalah taat pada penguasanya, sabar menghadapi kekurangan-kekurangannya, dan kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan untuknya. Jangan sebaliknya mendoakan kejelekan. Doakan kebaikan. Karena dia penguasa kaum muslimin. Kalau kita doakan kejelekan, kejelekannya akan terasa pada seluruh rakyatnya. Kalau kita mendoakan kebaikan, kebaikannya akan terasa pula pada seluruh rakyatnya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lana da'watun mustajabah, la da'auna biha lis-sultan." Kata Imam Ahmad, kalau aku punya doa yang dikabulkan, niscaya aku akan doakan kebaikan untuk penguasa. Juga ucapan hampir sama diucapkan pula oleh para imam yang lain. Seperti Fudail bin Iyad. Seperti juga beberapa ulama yang semuanya menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku doakan penguasa. Muridnya bertanya, kenapa tidak kau keluarkan dirimu sendiri atau keluargamu atau kerabatmu? Dijawab, kalau aku doakan untuk diriku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku yang dapat. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh rakyatnya termasuk aku dan keluargaku. Nah, ini kecerdasan namanya. Ini kecerdasan barakallahu fikum. Kalau dia doanya untuk dirinya dan keluarganya saja, terbatas pada dirinya dan keluarganya. Bas. Hanya itu. Tetapi kalau dia mendoakan penguasa-penguasa jadi baik, maka negerinya ikut jadi baik, maka akan turun barakah minas sama'i wal ard. Lo amana ahlul qura wa taqwa la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Kalau penguasanya jadi baik, rakyatnya akan ikut jadi baik. Kalau rakyatnya akan ikut jadi baik, maka akan mendapatkan barokah seluruhnya, termasuk beliau dan keluarganya, termasuk kita dan keluarga kita. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka jangan salah doa. Karena emosi mungkin. Hanya karena jalan tol ditutup. Hanya karena tidak boleh mudik, padahal itu untuk menghindari sesuatu yang berbahaya. Kemudian marah-marah dan mendoakan jelekan. Mudah-mudahan dilaknat. Astagfirullah. Astagfirullah. Tub ilallah. Bertobatlah pada Allah. Kalau dikabulkan, berarti negeri ini dipimpin oleh penguasa yang mal'un. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Yang rugi kalian, kamu semuanya, termasuk yang berdoa jelek tadi. Ikut merasakan kejelekannya seluruhnya. Maka ciri-ciri seorang ahlus sunnah, mendoakan kebaikan penguasa. Sebaliknya, ciri-ciri khawarij, ciri-ciri ahli bid'ah, mendoakan kejelekan pada penguasa. Mudah-mudahan cukup sebagai karakter ahlus sunnah kalau mereka itu sabar menghadapi penguasa dan tetap doanya doa baik. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan penguasa kami. Ya Allah, perbaiki keadaan mereka, beri hidayah pada mereka, berikan pada mereka ilmu agar mereka dekat dengan para berilmu, para ulama. Mudah-mudahan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, sehingga kalau mereka jadi baik, insyaallah rakyatnya ikut jadi baik. Barakallahu fikum. Yang ke-6 berarti sekarang ya, karena itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah ihya'us sunnah. Di antara ciri atau karakter seorang ahlus sunnah, tentunya menghidupkan sunnah. Pada dirinya, pada pakaiannya, pada tutur katanya, pada keluarganya, semuanya. Sehingga ketika engkau bertemu dengan orang tersebut, kamu langsung paham, ini ahlus sunnah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, afu liha wa qassus syawarib, biarkanlah jenggot. Biarkan itu artinya, jangan dipotong. Dan pendekkan kumis. Dia taati sami'na wa ta'ata. Rasulullah SAW suka pakaian yang paling disukai adalah kumsan, gamis. Dan warna yang paling disukai adalah putih. Kemudian diikuti. Sami'na wa ta'ata. Dia ikuti. Kata-katanya juga bagus. Akhlaknya juga bagus. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat, apalagi ketika sholat, hasirar ra'si, dengan terbuka kepalanya. Maka dia tutup selalu dengan peci atau dengan imamah, dengan sorban, sebagaimana Rasulullah SAW. Ini dihidupkan pada dirinya. Bersiwak. Atau kata para ulama, menjaga dengan kebersihan mulutnya, dengan siwak ataupun dengan sikat gigi. Masalah yang seperti itu tidak sepele, barakallahu fikum. Sehingga terlihat bahwa ahlus sunnah itu bersih. Dianjurkan bagi laki-laki pergi ke masjid dengan wewangian, dengan minyak wangi, dengan pakaian yang bersih, dengan badan yang bersih, dengan mulut yang sudah bersih, dengan siwak atau dengan gosok gigi. Itu semua sunnah-sunnah, walaupun kelihatan kecil, padahal itu tidak kecil. Itu besar dari sisi Allah SWT. Yang akhirnya akan terlihat ciri-ciri seorang ahlus sunnah. Dia seorang yang bersih, pakaiannya, badannya, masya Allah, mulutnya juga bersih, dalam keadaan dia menghidupkan sunnah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki, finnar. Maksudnya pakaiannya jangan menjulur terlalu panjang sampai di bawah mata kaki. Nabi menyatakan dengan ancaman, artinya haram. Jangan kalian seperti Majusi. Sehingga sudah menjadi karakter Majusi, isbal. Sudah menjadi karakter Ahlus Sunnah, tidak isbal. Sudah menjadi karakter Yahudi, Majusi, mereka memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dan mencukur jenggotnya. Sedangkan karakter Ahlus Sunnah, ciri Ahlus Sunnah, mereka memanjangkan jenggotnya dan memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Kalau berkata, tapi mereka sekarang memanjangkan jenggot juga, berarti mereka yang niru kita, peduli amat. Jangan kita niru mereka. Kalau mereka niru kita, ya biarkan saja. Tapi kita, jangan niru mereka. Karena ini sudah menjadi karakter, barakallahu fikum. Sehingga karakter Ahlus Sunnah yang ke-6 adalah menghidupkan sunnah-sunnah pada diri kita. Pakaiannya, jenggotnya, gamisnya, tidak isbal, rambutnya ditutup dengan peci atau dengan kepalanya ditutup dengan peci, dengan sorban dan sebagainya. Juga, bukan hanya itunya, akhlaknya juga dihiasi dengan akhlak sunnah. Sopan, tutur kata yang manis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan tetangganya, baik, dengan tamunya, menghormati. Dengan demikian, maka kita bisa melihat sejak pertama kali bertemu bahwa orang ini ahlus sunnah. Begitu berbicara, terlihat lebih jauh lagi. Ternyata dia, Masya Allah, menjaga kebersamaan di bawah satu penguasa. Tidak mudah terprovokasi dengan provokator-provokator. Tidak mudah terbawa oleh para provokator yang menyebarkan provokasinya di berbagai macam media. Masya Allah, ini orang kokoh sekali. Bicara lagi tentang tauhid, Masya Allah, dia adalah seorang yang sangat-sangat-sangat menjaga tauhidnya dari noda-noda syirik. Masya Allah. Semakin kita kenal, semakin kita cinta kepadanya. Ini seorang ahlu sunnah, ana uhibbuhu fillah. Aku cinta kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya ikhwan kita di Palembang melalui radio Al-Ibana. Kami mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini dulu. Walaupun masih ada yang berikutnya, insya Allah mudah-mudahan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bi'idzillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama sebuah kajian online kerjasama dengan Radio Al-Ibanah Palembang dengan tema karakter Ahlus Sunnah bagian yang kedua. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita simak, ya, dua pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama tadi terusan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu mementingkan al-jamaah, dan yang keenam adalah menghidupkan sunnah-sunnah pada diri kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya sesi tanya jawab, tapi sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, seperti biasa kita akan jeda dulu dengan satu murotal berikut. Barakallahu fikum.